ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para rawuh kaum muslimin soho muslimat ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kita saged panggihan makempal wonten ing papan menika. Mboten sanes daya menika kecuali adalah kemudahan dari Allah, nikmat dari Allah. Menawi kula panjenengan sami mboten dipun gampilaken nggih, mboten tekan riki. Menawi Allah mboten memberikan taufik nggih, mboten dugi wonten ing masjid menika. Mila monggo ma'asyiral muslimin kita syukuri. Kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kula panjenengan sami dipun paringi nikmat ingkang kathah termasuk lenggah wonten ing papan ingkang paling dipun tresnani dening Allah inggih menika napa? Masjid. Salawat ugi salam mugi tansah kalimpahaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, garwa lan putra-putrinipun, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in lan sedaya kaum mukminin ingkang tansah nderek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing kesempatan dalu menika wonten setunggal tema nggih, pembahasan ingkang menika penting kita mangertosi nggih, inggih menika pembahasan asal-usul kesyirikan. Asal muasale syirik. Kula panjenengan sami tentunipun mangertos nggih, bilih bapak kula panjenengan sedaya sami nggih menika sinten? Adam alaihi salatu wassalam. Ibu kula panjenengan sami nggih menika Hawa. Nah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bapak kula panjenengan sami lan ibu kula panjenengan sami Hawa sedaya menika nggih hambanipun Allah ingkang mulya. Hamba Allah ingkang tansah ibadah dumateng Allah. Mboten babar blas ngelampai kesyirikan. Ahlu tauhid. Niku sinten? Adam alaihi salatu wassalam. Mboten nate nglampahi syirik. Maksum dislametaken saking napa? Asyirku billah azza wajal. Naam. Ananging nalika kita tingali keturunanipun. Asale setunggal Adam lajeng wonten Hawa, nggih. Adam dipun ciptakaken tanpa bapa, tanpa biyung, nggih. Hawa dipun ciptakaken dari tulang rusuk siapa? Adam, berarti diciptakan dari laki-laki tanpa wanita, nggih. Niki asalipun beribadah kepada Allah. Ananging kok keturunanipun niki? Tambah kata, dadi macem-macem warnane. Wonten ingkang nyembah patung, wonten ingkang nyembah srengenge, wonten ingkang nyembah jin, nggih. Wonten ingkang nyembah jimat-jimat, wonten ingkang nyembah kuburan, wonten ingkang nyembah macam-macam. Napa nggih bapak ibu kula ngoten? Jawabanipun napa? Mboten, kan ngoten nggih. Adam tidak seperti itu, Hawa tidak seperti itu. Naam. Leres Nabi Adam dipun uji dening Allah. Nggih, terjatuh kepada dosa. Ning dosa niki sanes dosa napa? Syirik. Sanes. Allah sampun ngersakaken telah menakdirkan bilih Adam alaihi salatu wassalam nglampahi setunggal kemaksiatan, ananging Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring ampunan dumateng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dibisiki iblis, iblis niki hasad. Hasad dengan Adam. Iblis niku pun diciptakaken rumiyin. Saderengipun Adam dipun ciptakaken, iblis sampun wonten. Nggih. Lan iblis ugi ningali nalika Adam niku dereng wonten rohipun. Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam tingginya 60 hasta. 60 hasta niku kirang langkung 3 meter. Sahasta niku saking ujung jari tengah niki dumugi sikut niki satu apa? Satu hasta. Nah, Nabi Adam niku inggile pinten? 60 hasta. 60 hasta. Nalika tasih bentuk tanah, niki sampun bentuk Adam alaihi salatu wasalam ananging dereng wonten apa? Rohipun. Niki iblis wis keliling ningali niku hasad sampun niku. Nggih. Napa malih sak sampunipun Adam alaihi salatu wassalam diberi roh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala paring kemuliaan dumateng Nabi Adam. Dipun paringi ilmu ingkang malaikat nggih mboten ngertos. Okay. Iblis ya orang ngerti. Lajeng Allah dawuh dumateng malaikat sedaya supados memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sedaya malaikat sujud. Sedaya malaikat paring penghormatan nglaksanakaken dawuhipun sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Ning iblis ora gelem. Mboten purun iblis niku. Malah duwe rasa kiber sombong. Hasad kecampuran sombong. Sampai mengatakan kepada Allah. Padahal Allah ingkang nyiptakaken. Ana khairun minhu. Duh Allah, kula niki luwih bagus tinimbang Adam. Kula niki luwih bagus tinimbang Adam. Panjenengan ciptakaken Adam saking lemah, panjenengan ciptakaken kula saking napa? Saking geni. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Panjenengan nyiptakaken kula saking geni, niki luwih apik, duh Allah. Adam panjenengan ciptakaken saking napa? Saking lemah. A'udzubillah. Niki kecampuran sombong nggih lan hasad. Kabeh sami sujud memberikan penghormatan kepada Adam ning niki mboten. Iblis ora gelem. Aba wastakbar, enggan dan sombong, maka jadilah iblis menjadi hamba-hamba Allah yang kafir. Fakana minal kafirin. Nah, dadi wong-wong sing napa? Kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Iblis niki ora trimo. Subhanallah. Benten kalian Nabi Adam. Tapi monggo kita tingali Iblis dan Adam alaihi salatu wassalam. Iblis niki hasad akhiripun bisiki Adam. Kisah niko dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an lan kita sedaya meyakini. Dipun bisiki, dibisiki, dibisiki ngantos Adam alaihi salatu wassalam nggih mendekati pohon ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala dan menikmati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Hawa nggih akhiripun Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam diturunkan ke mana? Ke bumi. Wabillahi taufik. Ning bedane Nabi Adam alaihi salatu wassalam bentenipun Nabi Adam alaihi salatu wassalam nalika terjatuh kepada dosa nggih cepet-cepet nyuwun maghfirah, cepet-cepet nyuwun ampunan dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Monggo kita contoh Nabi Adam. Sing jenenge wong ora duwe dosa ora mungkin. Kula panjenengan sami mboten maksum napa malih. Kathah salahipun, kathah dosanipun, nggih. Supados kula pikantuk kemuliaan monggo nyunto Nabi Adam alaihi salatu wasalam lan sedaya para nabi para rasul nggih banyak beristighfar nyuwun ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berdoa kepada Allah mohon ampunan. Rabbana zalamna, duh Allah rob kawula, kawula sampun nglampahi kezaliman, kula pun mendzalimi awak kula, duh Allah menawi panjenengan mboten paring ngapura kula dadi wong-wong kang rugi, duh Allah. Allah ampuni sinten? Adam alaihi salatu wasalam. Ning beda kali iblis. Nah. Iblis sampun dipun napa hukum dening Allah dijadikan orang-orang yang kafir, mboten lajeng tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, ananging malah janji, tekad lan nekat badhe napa nyesataken Adam lan anak turunan itu. Saged panjenengan waos wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika nyriyosaken ngisahaken ketika iblis kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis malah mengatakan kepada Allah, "Duh Allah, panjenengan punyesataken kula." Niki naminipun mboten beradab. Nggih. Mboten beradab. Sesat kemudian mengatakan, "Ya Allah, engkau menyesatkan saya." Kula tekad doa Allah, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kula bakal ngalang-alangi hamba-hambanipun panjenengan doa Allah saking marginipun panjenengan ingkang lurus. Saking siratakal mustaqim bakal kula alang-alangi. Saking pundi kemawon, saking ngarep, saking buri, sak kiwa tengene kabeh. Lan panjenengan doa Allah, nggih. Tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur. Nah, niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sumber. Nggih. Sumber kesyirikan niku nggih dari permusuhan sinten? Iblis ini. Iblis yang akan membisik-bisiki menungso. Dadi iblis niku ora seneng nek menungso entuk hidayah. Mboten remen nalika menungso niku ibadah dumateng Allah. Dipun terangaken dening para ulama, iblis niku nek saged bisiki menungso ben kafir. Ben nglakoni syirik, metu saka agama napa? Islam niki sing paling utama niki nek iso kaya ngene. Aja ngasi mlebu Islam, nggih, kon padha nglakoni syirik sebab nek matine syirik mangke sak lawas-lawase mlebet wonten ing napa? Neraka. Nggih. Nek mboten saged niki, nggih, piye carane ben menungso nglakoni kebid'ahan. Kebid'ahan niku nggih, amalan-amalan ingkang niki mboten dipun ridhoi dening Allah ananging sing nglakoni nggih nganggep nek niku amalan ingkang napa saleh. Kan angel tobat nggih mboten. Ajeng tobat pripun lah wong meyakini nek niku barang sing napa bagus nggih. Contohnya tiang-tiang Khawarij nika rumiyin ingkang memerangi Ali bin Abi Thalib. Niku bid'ah, contoh bid'ah. Nggih. Ngibadah kaya-kaya ini ngibadah jihad. Nggih. Wong ngangkat pedang perang ning sing diadepi sinten? Para sahabat. Nggih. Ingkang di perangi sinten? Ali bin Abi Thalib. Nggih. Sampai seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Subhanallah, namini pun saya. Nggih napa mboten? Jenenge Bagus Abdurrahman. Saya mboten. Saya. Niki ahli maos Quran, maca Qurane lancar, bagus. Ngibadahe nggih bagus. Maksudipun lahiriahipun akeh ibadahi. Ananging keyakinanipun salah. Nggadahi keyakinan ingkang batil. Nggadahi keyakinan ingkang bid'ah. Nggih. Meyakini bilih memerangi sahabat niku adalah jihad fi sabilillah. Nggih. Antos membunuh Ali bin Abi Thalib tetap yakin nek niku jihad fi sabilillah. Kinten-kinten bakal tobat to mboten tiyang ngantos niku. Nggih angel anggenipun tobat kon tobat saka perkara sing diyakini niku napa ibadah nggih mboten saged. Niku iblis. Nek ora iso ngiring menungso kafir syirik nek iso menungso nglakoni kebid'ahan. Lan sak pitulutipun nek mboten saged nglakoni kebid'ahan melakukan dosa-dosa besar. Nggih. Zina, meminum khamer lan sak pitulutipun. Nggih. Lajeng dosa-dosa ingkang sak ngandhapipun lan sak pitulutipun. Nggih. Mila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Nalika kita tingali sejarah, nggih, sejarah iblis ini beserta dengan bala tentaranya niku berupaya semaksimal mungkin ngerahaken daya upaya supados menungso niku napa syirik beribadah kepada selain Allah, nggih. Melalui jalan apa ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dipun riwayataken dening al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah nggih wonten ing Sahih Bukhari dipun sebataken riwayat saking Abdullah ibnu Abbas sahabat Abdullah bin Abbas niku ngendika Ibnu Abbas ngendika na'am Ibnu Abbas ngendika bilih Nabi Adam alaihi salatu wassalam nalika turun ke bumi kan gadah keturunan kadah. Nggih. Generasi yang pertama masih beribadah kepada Allah. Generasi yang kedua masih beribadah kepada Allah. Generasi yang ketiga masih beribadah kepada Allah. Terus niki ngantos sedoso generasi. Keturunan Adam ngantos 10 generasi niku sedaya tasih ibadah dumateng sinten Allah. Senajan kemaksiatan-kemaksiatan onten termasuk ya dua anak Adam yang salah satunya membunuh saudaranya. Ini dosa pembunuhan ning sanes dosa napa? Syirik. Sanes dosa napa? Syirik. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah 10 generasi ini ya iblis ya, mendapatkan ada celah wonten dalan sing kira-kira saged ngiring menungso padha ngibadah kepada selain sinten Allah. Nggih. Nggih. Jadi iblis melihat ada jalan, ada celah. celahnya apa? Niki khutuat syaitan. Jadi syaitan iblis ningali, ningali. Secara keumuman orang itu kan mencintai orang yang soleh, dengan orang soleh kita itu mencintai, atau dengan guru-guru kita yang berjasa kepada kita ngajari ilmu, mestinya apa? Tresno kan ngeten, seperti itu. Lah, dulu itu ada orang-orang soleh yang namanya Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Ini nama keturunannya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Niki wong-wong soleh niki. Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq, lan sinten? Nasr. Saged dipun waos wonten ing surat Nuh nama-nama ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Ibnu Abbas ngendika bilih niki sedaya Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr niki jeneng-jeneng wong soleh. Niki wong-wong soleh niki. Mereka adalah orang-orang yang soleh dan mereka punya murid-murid utawi memiliki masyarakat yang tresno dengan mereka ini. Tresno dengan orang-orang apa? Soleh. Naam. Niki Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr niki pecah niki. Orang-orang soleh ini mati. Orang-orang soleh ini mati. Sing jenenge wong sing soleh mati, sing ditresnani mati. Ini ki kathah tiyang ingkang sedih. Kathah tiyang ingkang sedih lan kleresan niki tiyang-tiyang ingkang jahil. Jahil. Nggih. Dipun bisiki iblis, dipun bisiki syaitan. Nggih. Melalui pintu ini. Pintu tresno kepada orang-orang apa? Soleh. Nek kowe pancen tresno karo wong soleh, mbok digawe gambar-gambari wong soleh kae. Manfaate engko nggo pengeling-eling. Nek pancen tresno digawe patung-patunge untuk mengingat. Jadi pertamane mboten dipun apa? Ibadahi mboten diibadahi mboten niku. Akhirnya pun ditotake niki iblis. Iblis ditotake bisikanipun. Dibuatlah gambar-gambar. Dibuatlah patung-patung. Pertamanya mboten dipun apa? Ibadahi. Pertamanya tidak diibadahi. Di mana biasa orang soleh itu duduk atau beribadah, dipasang patungnya. Di mana orang soleh itu biasa berada, dipasang patungnya. Ngeten niku. Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Nek kepingin kelingan karo gurune nyepai patung niku, delok ten kelingan. Terus demikian ma'asyiral muslimin, generasi yang membuat patung-patung ini akhirnya mati. Pecah. Mati mereka. Datang generasi berikutnya luwih jahil malih. Dibisiki malih dening syaitan. Syaitan bisiki. Ya. Patung itu bukan sekedar untuk dibuat patung, tapi untuk kamu beribadah di sini, di situ. Ya. Akhirnya ibadah tengriku. Ibadahnya masih kepada Allah. Ya. Belum kepada patung-patung. Ya. Terus dipun bisiki, dibisiki, dibisiki. Akhirnya punya keyakinan ibadah tengriku luweh afdol, ibadah tengriku luweh bagus. Akhiripun, ya, terakhir patung-patung niku diibadahi selain siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Berdoa mboten langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ning dongane karo Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Kiye wong-wong soleh. Angger nyong langsung donga marang Allah Subhanahu wa ta'ala ora tekan. Nggih. Kudu lewat wong-wong soleh iki. Njaluk tulung karo wong-wong napa? Soleh niku Wad dan Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Akhiripun dongane mboten kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ning dongane karo napa? Makhluk. Lan niki termasuk napa? Asyirku billah azza wajalla. Akhiripun sami nazar, nazar juga untuk orang-orang soleh itu. menyembelih untuk orang-orang soleh, i'tikaf untuk mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki sejarah asal usulipun apa? Asyirik billahi azza wa jalla, ibadah kepada selain apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi pada umat yang telah lalu ini, jangan hanya sekedar dibaca sebagai sejarah. Niki ingkang cerios sinten wau, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nggih, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sepupunipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, habrul ummah, ulama para sahabat. Sahabat ingkang ngertos Al-Qur'an, ngertos tafsir. Nggih. Nerangaken sinten Waddan, Suwa', Yahuts, Ya'uq, Nasr niki. Tentunipun berita menika saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perkara gaib nggih napa mboten? Terjadi telah lalu, enggak mungkin Ibnu Abbas tahu kejawi berita saking sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waddan, Suwa', Yahuts iki jeneng-jeneng wong soleh. Jeneng-jenenge wong soleh, nalika mati wong-wong sing nresnani niki dibisiki setan kon padha gawe patung-patung supados masang gambar-gambare. Pertamane ora diibadahi ning terus dibisiki setan, generasi demi generasi datang silih berganti, akhire dipun ibadahi selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Niki sejarah ma'asyiral muslimin, ampun ngantos kula supe. Kita ambil pelajaran darinya. Sebab ini termasuk khutuat syaitan. Termasuk apa? Khutuat syaitan. Langkah-langkah setan. Ternyata setan masuknya dari pintu ini. Pintu tresno wong soleh. Tresno wong soleh bener no badan? Saya no badan? Saya nge. Tresnanya wong soleh kok. Jadi ini orang sadar. Orang kroson yang digiring dengan setan itu. Tetapi ketika mencintai orang soleh, melampaui batas kebablasan. Ini yang namanya gulu. Gulu. Dan ternyata banyak orang-orang yang tidak mengambil pelajaran, termasuk tiang-tiang Nasoro. Tiang-tiang Nasoro, mboten mendhet pelajaran ini. Tidak mengambil pelajaran ini. Mereka mencintai Nabi Isa. Tresno no mboten? Tresno wong-wong Nasoro niku. Mulia akan Nabi Isa no mboten? Mulia akan. Yeah. Mencintai Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa, memuji Nabi Isa. Ananging kebablasan anggenipun apa? Memuji, menyanjung, memuliakan. Kados dene napa ingkang dipun ngendikaaken dening Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Supados kula panjenengan sami ampun melu-melu niku. Nasoro lan ugi rumien niko tiang-tiang ingkang pertama kali ngelakoni napa kesyirikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Hei umatku, ojo pisan-pisan kowe kabeh melampaui batas kebablasan anggonmu muji mulyaake wong-wong kang soleh. Tresnani leres, memuliakan leres, ning wonten batese. Jangan melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasoro melampaui batas. Kaya dene wong-wong Nasoro kebablasan anggone mulyaake nyanjung sinten? Isa ibnu Maryam. Sampai ada yang mengatakan Isa niku putrane Allah. Kebablasan. Wonten ingkang mengatakan Isa niku nggih Allah. Tadi ada yang mengatakan Isa itu putranya Allah. Wonten sing ngucapake Isa itu ya Allah. Ada yang mengatakan Isa adalah satu dari apa? Tiga. Tiga dari satu. Nah. Wabillahi taufiq. Beribadahlah mereka kepada makhluk. Terjatuhlah mereka kepada syirik. Sebab niki. Nggih. boten mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa dari umat yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kados sampun isya nggih. Kita salat isya dulu nanti badhe salat isya dipun lajengaken ngeten. Iya. Napa pripun kula nderek? Supados kecok nggih. Kita sholat rumiyin, mangke sak samunipun sholat kita lajengaken insyaallah taala. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bermanfaat kangge kawula pribadi lan panjenengan sedaya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.